Mitra bisnis, bencana alam yang dalam beberapa waktu belakangan melanda Indonesia, seperti meletusnya Gunung Merapi dan tsunami di Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan kerugian moral serta material, bahkan membuat ratusan nyawa melayang, kembali membuka mata anak-anak bangsa atas lemahnya sistem tanggap darurat bencana di negara kita. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa saja kelemahan dari sistem tanggap darurat bencana yang kita miliki? Sistem itu kan dipayungi oleh undang-undang, oleh kerangka hukum, itu semua udah ada. Teori juga udah banyak. Pelaksanaannya apa? Anda nggak bisa nangani kayak begini, menunjuk yang namanya insiden commander, pemimpin lapangan, itu birokrat-birokrat begitu. Nanti urusannya kalau yang ditunjuk birokrat-birokrat begitu, seperti yang terjadi selama ini, yang diomongin itu hanya dana kita nggak cukup, peralatan kita nggak bisa nembus. Lah kalau peralatan helikopter biasa kecil nggak bisa ngangkut logistik, terus nggak bisa ke sana karena ada badai, kirimlah Chinook. Chinook itu helikopter tahan cuaca gitu. Yang punya kan Singapura. Pinjam Singapura, saya pinjam seminggu, ini pasti mau. Pinjam 3 biji aja. Selesai itu urusan. Ironis ya Pak Her, mengingat sarana dan prasarana sebenarnya kita juga punya ya Pak? Ya, itu yang saya bilang, milih pemimpin kerjanya cuma lolak-lolok, ngomongin anggaran, ngomongin hukum, perangkat hukum, administrasi. Bencana itu bukan wacana, harus dikasih tanda seru dan garis tebal itu. Bencana itu bukan wacana gitu. Jadi nggak usah berdiskusi mengenai relokasi, nggak usah berdiskusi mengenai anggaran, mengenai sistem, kerjakan aja udah. Dan itu memerlukan kepemimpinan yang kuat, strong leadership itu wajib itu. Dan gagasan, contoh gagasan. Orang TNPB bingung ketika saya kasih tahu kenapa di Merapi tidak dilibatkan pemadam kebakaran untuk evakuasi korban. Pemadam kebakaran kita itu punya baju asbes tahan api, tahan panas, punya keahlian, punya keterampilan. Tapi mereka nggak punya uang dan tidak punya kewenangan. Itu yang diberikan, angkut mereka suruh naik ke sana. Pasti lebih bagus hasilnya daripada orang BNPB yang lolok-lolok gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.